الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات والحاضرين والحاضرات، santriwan dan santriwati yang kami cintai, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberi kita taufik, kemudahan untuk dapat meniti jalan belajar ilmu syar'i. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengkokohkan hati kita di atasnya, memberi kita kesabaran untuk terus berjalan di atasnya, memudahkan langkah kita untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya yang kita butuhkan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan apa yang kita pelajari baik di majlis ini ataupun di majlis lainnya bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, khususnya orang-orang yang berada di sekitar kita. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita, penghulu para manusia, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, manusia termulia yang Allah agungkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau sampai Allah wafatkan kita semua. Hadirin dan hadirat, anak-anak kami, santriwa dan santriwati Ma'had Al-Huda yang mudah-mudahan dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini merupakan majlis kajian kitab rutin kita pada setiap Jumat malam, kecuali Jumat pekan keempat, di mana di majlis ini kita mengkaji adab-adab seputar ilmu, baik mempelajarinya ataupun mengajarkannya ataupun mengagungkannya. Kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang hidup pada abad ke 6 atau 7 Hijriah, Badruddin Ibnu Jamaah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Judul kitabnya adalah tazkiratu sami' wal mutakallim fi adabil 'alim wal muta'allim. Pengingat bagi yang mendengarkan dan yang berbicara. Siapa itu? Yang belajar dan yang mengajar. Pengingat bagi santri dan bagi guru. Apa yang diingatkan oleh beliau di sini? Fi adabil 'alim wal muta'allim. Bagaimana sih adab seorang alim, orang yang berilmu, seorang guru, kiai, tokoh agama, dan bagaimana adab-adab seorang santri, pembelajar. Ini poin inti yang dikaji di dalam kitab beliau ini. Meskipun akan ada pembahasan-pembahasan tambahan yang sangat berfaedah untuk kita pelajari, baik kita sebagai santri, pembelajar, ataupun kita-kita yang telah menceburkan diri ke dunia pendidikan dan pengajaran sebagai guru atau sebagai pendidik. Ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada adab yang ke-10 dari adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang alim, orang yang berilmu. Kita tidak usah jauh-jauh menganggap yang alim ini adalah yang ilmunya masya Allah, yang sudah sanggup menjawab banyak persoalan, yang sudah sanggup berfatwa dengan mudahnya mengatakan ini tidak sesuai sunnah, sunnahnya seperti ini, karena dikhawatirkan nanti faedah yang disampaikan kurang bermanfaat bagi kita atau kurang sempurna manfaatnya bagi kita. Kenapa? Karena kita merasa ini belum masuk nasihat untuk saya. Ini belum sampai ke pembahasan khusus untuk saya. Anggap setiap kita yang sudah belajar rukun iman misalnya di majelis, kita yang sudah mempelajari rukun Islam, anggap kita ini orang yang sudah berilmu yang dimaksud di sini. Sehingga setiap faedah yang kita ambil dari bab adat-adat orang alim ini, dari yang pertama sampai yang ke-10 yang sudah kita pelajari, itu juga untuk kita amalkan. Manfaatnya juga kita dapatkan. Nanti kalau seandainya kita membahas khusus tentang adab-adab muta'alim, maka telinga harus lebih dipasangkan lagi, jiwa harus lebih dipersiapkan lagi untuk benar-benar mengamalkan setiap poin yang disampaikan oleh Badruddin Ibnu Jamaah. Dalam bab adab-adab seputar orang alim ini ada 12 yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah dan kita sudah membahas 10-nya. Sisa 2 yang mungkin kita akan selesaikan dalam 2 pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya insyaallah taala. Adab yang ke-10 yang disampaikan oleh Badruddin Ibnu Jamaah sebelumnya adalah agar seorang alim senantiasa ingin menambah kebaikan, yakni menambah ilmu. Selain dia memiliki jadwal mengajar, jadwal ceramah, jadwal misi kajian, maka dia juga harus memiliki waktu khusus untuk menambah keilmuannya, waktu khusus untuk menambah ibadah-ibadah sunnahnya serta kebaikan-kebaikan yang lain. Harus bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Jangan sampai nanti karena sudah sibuk dengan mengajarkan manusia, wirid-wirid yang dulu kita biasakan saat masih nyantri sudah tidak terlaksanakan lagi. Murojaahnya berkurang, zikirnya juga berkurang, istighfarnya juga berkurang, Ini yang dimaksud oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Kemudian beliau menyebutkan tentang betapa pentingnya umur, betapa pentingnya waktu bagi penuntut ilmu, lebih-lebih lagi seorang alim yang dia merupakan qudwah, contoh bagi para penuntut ilmu, bagi murid-muridnya. Kemudian kita sudah jelaskan beberapa ungkapan-ungkapan, beberapa perkataan-perkataan para as-salafus salih yang dinukil oleh Badruddin Ibnu Jama'ah di kitabnya ini mengenai pentingnya menjaga waktu. Di antaranya yang kita sebutkan sebelumnya adalah perkataannya Yahya bin Abi Katsir. Yahya ibn Abi Katsir, yang beliau mengatakan la yustafa'ul ilmu birahatil jism. Ilmu tidak bisa didapati dengan tubuh yang santai-santai. Harus capek-capek, harus siap lelah-lelah. Dan tidaklah seseorang capek kecuali dengan memaksimalkan waktunya sebaik mungkin. Imam Syafi'i juga mengatakan sebagaimana yang kita telah sampaikan sebelumnya, man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatih. Barang siapa yang tidak mau capek barang sesaat, tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu barang sesaat, maka dia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, maka penting bagi penuntut ilmu dan orang-orang yang belajar ilmu syar'i, setiap orang sudah sepatutnya untuk menjaga usianya, menjaga waktunya, kemana dihabiskan waktu dan umur tersebut. Kemudian di akhir penulis rahimahullahu taala mengatakan, ya, beliau mengatakan sebelumnya, meskipun di awal adab yang ke-10 ini beliau memotivasi kita untuk berlelah-lelah dalam menuntut ilmu dalam rangka memaksimalkan waktu kita sebaik mungkin untuk ilmu, belajar ataupun mengajar. Namun kata beliau di akhir adab ke-10 ini kita ingatkan lagi, ma'adzalika fala yuhammilu nafsahu fawqa taqatiha. Tapi tidak sepatutnya juga dia membebankan dirinya melebihi batas kemampuannya. Jangan dipaksa-paksa. Ya, kayak motor yang sudah lama cuma bisa sampai 80, kalau kita paksa-paksa malah nanti rusak. Karena dia tidak sanggup lagi melebihi 80 km per jam. Kalau kita paksa dia akan rusak. Begitu juga jiwa, tubuh kita. Kalau seandainya kita hanya mampu misalnya belajar 10 jam dalam satu hari, maka jangan coba-coba memaksakan diri lebih daripada itu. Masih bisa dipaksa Pak Ustaz, berarti kemampuan antum memang bukan 10 jam. Mungkin 11 antum yang menganggap antum yang terlalu bermudah-mudahan menganggapnya 10 jam. Maksudnya kalau seandainya sudah sampai 10 jam dalam satu hari itu di depan bukunya, di depan laptopnya misalnya, itu langsung pingsan, berarti dia telah melewati batas kemampuan. Ya. Kata beliau, kaila tas'ana wa tamalla, supaya juga tidak jenuh dan bosan. Jadi di antara kunci agar kita semangat terus, tidak jenuh dan tidak bosan, tidak terlalu mengerahkan kemampuan kita. Maksudnya adalah tidak melewati batas kemampuan kita. Dia akan cepat bosan dan jenuh nanti. Farubbama nafara nufratan la yumkinuhu tadarukuha. Boleh jadi, ya, boleh jadi jiwa ini nanti akan lari dari ilmu itu. Maksudnya betul-betul menolak ilmu dan tidak mungkin lagi untuk balik kembali. yang betul-betul tidak kuat saya, tidak mau lagi trauma saya. Ya, sepertinya saya tidak kuat kalau membaca. Saya cukup mendengarkan sajalah misalnya. Sepertinya saya tidak kuat 10 jam. 1 jam sajalah, meskipun dia masih sanggup 3 atau 5 jam, tapi sudah trauma. Ya. Bal yakunu amruhu fi dhalika qasdan, hendaklah perkaranya itu yang sedang-sedang saja. Wa kullu insanin absaru bi nafsihi, dan setiap orang itu lebih paham dengan dirinya sendiri. Ada orang yang mampu 5 jam satu hari membaca non-stop, maksudnya dari jam pertama sampai jam kelimanya. Ada orang yang sanggupnya 10 jam. Ada orang yang lebih daripada itu, ada yang mungkin kurang daripada itu. Kita dulu di pondok, sebagaimana yang kemarin pernah kita ceritakan, itu hampir setiap ujian dia terus yang kita gotong ke rumah sakit. Tapi memang ya, kalau sudah di pembagian rapor pembacaan para juara kelas, dia maju sebagai juara satu, dia pula nanti yang juara umum. Tapi belajarnya itu pokoknya hampir setiap semester ya, dan satu kali dalam masa ujian itu kita akan membawa dia ke rumah sakit itu. Kalau belajar itu cari tempat sunyi, tidak bergerak sedikit pun ya. Maksudnya itu tidak banyak gerak, awalnya kemana-mana, fokus sekali. Dan itu tiba-tiba insentif dikerumuni sama kawan-kawan di bawah rumah sakit. Ya. Nah, kira-kira ini nasihat disampaikan oleh Badruddin Ibnu Jamaah. Ya, seseorang lebih paham dengan kemampuan dirinya sendiri. Ada yang kadang tidak sanggup belajar di waktu pagi, tapi kalau malamnya, ya, kadang dia sambung malamnya dengan paginya, istilah para ulama. Dia sambung malamnya dengan paginya, bergadang di depan bukunya, di depan penanya, tintanya. Ada yang jam 9 sudah tidak tahan lagi mata dia, tapi paginya semangatnya masya Allah. Di situ dia menghasilkan banyak tulisan, banyak ilmu. Ada yang menghasilkan banyak tulisannya di waktu malam. Di waktu malam itu dia lebih semangat. Dan bisa orang beristirahat di waktu siang, mungkin ada sebahagian orang yang malah lebih semangatnya di situ. Jadi orang lebih paham dengan dirinya sendiri. Tetapi ya, semua itu kalau seandainya kita lakukan dengan niat yang saleh, niat yang jujur, artinya keinginan kita benar-benar kuat untuk mendapatkan ilmu. Kemudian kita latih diri kita untuk menuntut ilmu, belajar dengan usaha yang maksimal, maka lambat laun dia akan terus bertambah kemampuan itu. Kita pernah contohkan pada pekan yang lalu. Mungkin anak-anak ustaz di sini juga telah merasakannya. Ada yang dulu di tahun pertama, satu tahun pertama cuma dapat 2 juz. Kita katakanlah misalnya dalam semester pertama tidak ada menghafal sedikit pun. Dia mulai menghafal di semester yang kedua. Satu semester 6 bulan atau 5 bulan dapat 2 juz. Tapi sudah di kelas 2, satu semester naik menjadi 4 juz. Di semester selanjutnya bisa menghafal 5 juz. Begitu juga yang kita rasakan dulu. Awalnya cuma bisa menghafal setengah muka surat, ya. Apa namanya? Setengah halaman. Terus dilatih, akhirnya bisa naik dalam satu hari bisa menghafal satu halaman penuh. Terus melatih diri ini artinya tidak berhenti dari kegiatan menghafal. Setiap harinya otak ini dilatih untuk menghafal. Ada exercise di situ. Kemudian satu lembar, dua lembar, ya, sampai pada puncaknya. Kita kadang melihat teman-teman kita ada yang bisa menghafal satu juz dalam satu hari, mungkin, ya. Ada yang menghafal setengah juz dalam satu hari, mungkin. Itu bukan dari awal, tetapi setelah setelah exercise tadi, setelah apa namanya olahraga tadi, setelah banyaknya latihan tadi, ya begitu juga dalam menuntut ilmu. Kalau seandainya hari ini kita hanya mampu di depan buku kita di majlis 5 jam dalam satu hari, kalau seandainya itu terus kita latih, saya yakin ya bulan depan atau tahun depan itu akan naik menjadi 6 jam, 7 jam, 8 jam. Ya. Sebagaimana kata Abu Hilal Al-Askari yang dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Ini beliau sebutkan di dalam bukunya yang berjudul Al-Hathu 'ala Talabil Ilmi. Buku tentang anjuran dalam menuntut ilmu. Dan syair para ulama tentang anjuran dalam menuntut ilmu ini sangat banyak. Ya. Di antaranya yang kita ingat, yang dulu kita pelajari di pesantren, perkataan penyair yang berbunyi ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang ketika dilahirkan dia langsung berilmu. Wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Orang yang berilmu juga tidaklah sama dengan orang yang jahil yang tidak berilmu. Itu bukan hanya perkataan syair penyair, namun itu adalah perkataan Rabb kita Allah tabaraka wa taala. La yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun, kata Allah. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dari segi apanya? Derajatnya di sisi Allah. Dari segi apanya? Dari segi amalannya. Kalau seandainya amalannya berbeda, keikhlasan dalam beramal juga berbeda, maka tentunya timbangan kebaikan dia juga berbeda dengan orang-orang yang tidak alim. Ya. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahum saghirun idza tafat alaihimul mahafil. Ya. Sesungguhnya maaf, ya. Kita ulangi lagi. Ada yang tinggal kayaknya. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Ada yang hafal bait ini? Mungkin coba diingatkan. Karena faedah di bait selanjutnya ini juga bagus untuk kita dengar. Ana al-'alimu saghirun wa in kana shaykhan الجاهل صغير وإن كان شيخا العالم كبير وإن كان حدثا والجاهل صغير وإن كان شيخا. Sesungguhnya orang yang alim itu adalah orang yang kecil, orang yang besar, afwan, orang yang besar. Wa in kana hadatan, meskipun umurnya itu muda. والجاهل صغير وإن كان شيخا, sedangkan orang jahil itu orang yang kecil kerdil meskipun umurnya besar, meskipun sudah berumur. Ya. Wa inna kabiral qaumi la ilma 'indahum saghirun idza tafat 'alaihimul mahafil. Sesungguhnya kabirul qaum, pemimpin suatu kaum, dia memiliki jabatan yang besar, tinggi, pak lurah, pak camat atau yang di atasnya. Saghirun, dia adalah orang kecil kalau seandainya dikelilingi oleh orang-orang alim. Ini menunjukkan betapa agungnya ilmu, ya. Dan itu telah kita pelajari di adab, di pembahasan sebelum kita membahas tentang adab, adab orang alim pada dirinya sendiri. Abu Hilal Al-Askari di dalam bukunya yang berjudul tadi anjuran dalam menuntut ilmu, beliau menceritakan bahwa dia, ya, dia itu menghadapi waktu yang sangat panjang, ya, durasi jam yang sangat panjang untuk menghafal. Fakana la yastati'u syai'an, namun setelah dia menghabiskan beberapa jam waktu yang sangat panjang, dalam waktu yang sangat panjang itu pun dia tidak bisa menghasilkan apapun. Tidak bisa menghafal satu pun yang ingin dia hafalkan. Pernah menghadapi kondisi seperti ini? Berdua jam duduk, tidak ada juga yang hafal. Ya. فَلَمْ يَزَلْ يَرُوضُ نَفْسَهُ عَلَى الْحِفْذِ حَتَّى حَفِظَ قَصِيدَةً لِرُقْبَةِ بْنِ الْعَجَّاجِ. Tapi dia senantiasa melatih dirinya, melakukan olahraga otak, olahraga menghafal tadi. Terus pokoknya dia berusaha untuk menghafal sampai dia bisa menghafal kasidah. Ya, tahu kasidah ya? Kasidah mirip-mirip syair juga, yang ditulis oleh Rukbah bin Al-Ajjaj. Jumlahnya itu ada 300 bait. Bukan selama satu tahun, tapi fi sahri wahid, hanya dalam waktu sahur. Hanya dalam waktu sahur 300 bait. Apakah dari awal Allah titipkan dia kekuatan otak yang seperti itu? Tidak. Setelah perjalanan yang panjang dalam melatih ya hafalan tadi. Dan Ustaz terasa anak-anak Ustaz telah mencoba ini, telah merasakan hal ini. Yang kelas 3 tentu tidak sekuat ketika dia kelas 2 dulu dalam menghafal. Yang kelas 2 juga begitu. Tentunya ya, sampai saat ini masih terus melatih hafalan-hafalan dia, tentu tidak sama hafalan dia seperti saat kelas 1. Kelas 1 mungkin sampai nangis kita ketika menerima calon-calon santri itu, hampir setiap tahun tidak ada yang mencapai target. 3 jam kita berikan untuk kita tes berapa banyak yang dia bisa hafal dalam waktu 6 jam. Kita berikan ayat-ayat yang belum dia hafalkan. Hampir semua calon santri tidak ada yang menghafal dalam waktu 3 jam meskipun satu ayat. Satu ayat yang cuma 2 baris kadang. Ya. Surah Al-An'am berapa baris? Tidak sampai 2 baris kan ya? 2 baris dalam waktu 3 jam. Namun ketika sudah berada di sini jadi santri, ya, dipaksa untuk menghafal, dituntut untuk menghafal. Sekarang ada yang dalam 2 tahun mungkin sudah 5 juz, dalam 2 tahun ada mungkin yang sudah 10 juz. Itu karena apa? Karena tarwil, karena latihan tadi. Sama seperti orang yang bacaannya bagus, tahsinnya, makhraj dan sifat yang dia keluarkan dari mulutnya saat dia membaca Al-Quran itu bagus, cantik, tajam. Apa perbedaan orang ini dengan orang-orang yang hafalannya bagus tapi mungkin makharijul hurufnya masih perlu diperbaiki, sifat-sifatnya masih perlu diperbaiki? Apa perbedaannya? Sebagaimana dikatakan oleh Ibn al-Jazari di dalam Al-Jazariyah, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatun ri'in bifakkihi. Tidak ada bedanya orang ini sama orang ini kecuali dalam masalah riyadah, exercise tadi. Ya, latihan dia dengan mulutnya. Ya. Kita melihat dulu waktu di Mesir, itu ada juga apa nama seperti satuan-satuan tahsin bagi orang Indonesia. Ya. Ada gurunya juga yang sudah berkiprah sekarang di Indonesia ini. Teman itu ketika mengikuti tahsin, pulang-pulang dari majlis tahsin itu di rumah itu asik di depan cermin saja. Ya. Sebab karena latihan seperti ini, akhirnya dia nanti menjadi orang yang ketika mengeluarkan huruf jinnya, ainnya, ghainnya, suatnya biasa saja, tetapi didengar enak. Suatnya itu tajamnya masya Allah, bagus. Kenapa? Makhrajnya tepat, sifatnya sempurna. Itu karena latihan. Maka sama dalam menuntut ilmu, kita perlu melatih diri kita ya, agar semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Betapa tidak yang saat di awal kita menuntut ilmu 1 jam kita cuma dapat 1 ilmu, ketika kita biar membiasakannya, bersabar untuk terus berlatih dalam 1 jam, di kemudian hari kita bisa mengambil 50 atau 100 faedah. Bisa membaca 50 sampai 100 faedah, bahkan bisa menghafalnya dalam 1 jam itu, semua faedah yang kita baca atau kita dapatkan pada 1 jam itu. Ya. Ini cerita Abu Hilal Al-Askari rahimahullahu taala terkait diri beliau. Kemudian kita lanjutkan adab seputar orang alim terhadap dirinya sendiri yang ke-11. Kata penulis rahimahullahu taala, "Alla yastankifa an yastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu mansiban aw nasaban aw sinnan." بل يكون حريصا على الفائده حيث كانت. Penulis mengatakan hanya orang alim, orang yang sudah berilmu, orang yang sudah cukup banyak dititipkan ilmu kepadanya, yang sudah menceburkan dirinya dalam dunia dakwah, pendidikan, pengajaran, baik itu di majlis, di kutab, di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren, atau mungkin di majelis-majelis kecil, atau mungkin di wirid-wirid ibu-ibu saja misalnya, ya, sudah menjadi orang yang dipandang alim, berilmu. Maka ingat ini adat yang ke-11, kata penulis, alla yastankif, jangan menolak, an yastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa dunah, untuk mengambil faedah, manfaat pelajaran yang tidak dia ketahui, meskipun dari orang yang lebih kecil daripada dia, orang yang lebih rendah daripada dia, yang berada di bawah dia dari sisi mansib kedudukan atau nasaban, dari sisi nasabnya dia orang rendah, saya orang kedudukannya lebih tinggi daripada dia, dia tengku sedangkan saya teku, kan gitu ya. Dia berdarah merah, saya berdarah biru, gitu. Tidak menolak untuk mendapatkan faedah dari orang yang lebih rendah daripada dia, baik dari segi kedudukan, dari segi nasab. Kalau seandainya faedah tersebut ada pada dia, ausinan, atau lebih rendah dari segi umur, orang yang sudah beranak 8, ya, tidak malu dan tidak menolak untuk mengambil ilmu dari orang yang mungkin belum menikah. Bukan karena betah bujang, tapi memang karena umurnya masih umur-umur mungkin 19-20. Memang baru saatnya dia memikirkan pernikahan, misalnya masih muda. Bal yakunu harisan 'alal fa'idati haitsu kana, namun hendaknya dia tetap bersungguh-sungguh untuk mendapatkan faedah dimanapun faedah tersebut berada. Berada pada orang yang lebih rendah daripada dia dari segi kedudukan, dia ambil dari orang tersebut dan tidak malu, ya, tidak gengsi. Berada pada orang yang umurnya lebih muda daripada dia, dia ambil tanpa malu dan segan. Karena sesungguhnya malu ini diantara penghalang kebanyakan para pelajar dari mendapatkan faedah. Ya, sebagaimana dikatakan, al-ilmu yadhhabu bi syai'ain, ilmu itu lenyap, tidak dapat diraih dengan dua hal. Yang pertama al-haya, malu, dan yang kedua al-kibr, sombong. Siapa dia sehingga saya harus mengambil ilmu darinya? Siapa dia sehingga saya harus duduk di majelisnya? Siapa dia sehingga saya harus mendengarkan nasihatnya? Ya, orang yang sombong atau malu, seganlah saya. Dan tua-tua ini seharusnya saya lebih berilmu daripada dia, tapi tidak sombong dia, tapi malu, segan. Ya, antum malu, tidak usah, tapi segan, sama aja. Ya, malu segannya akan menghalangkan kita dari mengambil faedah yang mungkin penting bagi kita dan tidak kita dapatkan kecuali dari orang tersebut. Azan. Ya, kita dengarkan azan sebentar, kemudian kita akan lanjutkan insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fadal Zik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral kiram, santriwan dan santriwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan perkataan Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Adab yang ke-11 di antara adab-adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Kata penulis, alla yastankif, tidak menolak, an yastafida ma la ya'lamu mimman huwa dunahu mansiban aw nasaban aw sinnan. Tidak menolak untuk mengambil faedah, mengambil ilmu, manfaat apa yang tidak dia ketahui dari orang yang lebih rendah daripadanya, atau orang yang berada di bawahnya dari segi kedudukan, dari segi nasab, dari segi umur sekalipun. Bal yakunu harisan 'ala al-fa'idati haitsu kanat. Yang dia lakukan adalah tetap bersungguh-sungguh untuk mencari faedah dimanapun faedah tersebut berasal, atau dimanapun faedah tersebut ada. Nanti kita akan jelaskan juga, tidak setiap faedah kita ambil dari sembarang orang. Kemudian penulis melanjutkan, wal hikmatu dhalatul mu'min yaltaqituha haitsu wajadaha. Karena sesungguhnya al-hikmah, hikmah atau ilmu, faedah itu merupakan dhalatul mu'min, barang seorang mu'min yang hilang. Kalau seandainya barang kita hilang, apa yang kita lakukan? Dimanapun kita menjumpai barang tersebut, akan kita ambil. Kita akan berusaha untuk mencari-carinya dan menemukannya. Begitu pula faedah. Ada pada orang yang mungkin kita sudah di bangku kuliah, dia baru lahir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beri dia taufik dalam menuntut ilmunya, sehingga dalam waktu 5 tahun dia bisa mendapatkan apa yang tidak kita dapatkan dalam 25 tahun. Dan hal tersebut boleh saja terjadi, banyak terjadi bahkan. Ibnu Abdul Barr, salah seorang ulama hadis yang tulisannya di bidang hadis sangat banyak, at-tabdih berjilid-jilid, ya, al-istimtar, beliau punya bukunya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, tentang penjelasan ilmu dan keutamaan ilmu. Di dalamnya beliau menukil bait yang sangat panjang tentang ilmu, yang mana bait ini dinisbatkan ke Al-Mu'lu'i. Ada juga yang mengatakan dinisbatkan kepada Al-Ma'mun. Di antara potongan bait tersebut berbunyi, wa'lam bi'anna al-ilma bit-ta'allumi wal-hifdhi wal-ithbati wat-tafahhumi. Ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu bisa dicapai dengan belajar, ta'allum. Kemudian wal-hifdhi, dengan menghafal, tidak cukup membaca. Ya, diikuti dengan menghafal. Wal-ithfan, memantapkan ilmu tersebut, melancarkannya, mengkokohkannya. Wat-tafahhum, dengan memahami ilmu tersebut. Jadi ilmu itu dipelajari, dipahami, dihafalkan, dilancarkan. Kalau tidak seperti itu, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Kalaupun dapat, dia akan lepas lagi. Ya, sebagaimana pepatah Minang mengatakan, siku capang, siku jabi. Ya, saiku tabang, saiku nabi. Tidak salah seperti itu. Ambil ini terbang pula. Ya, pelajari ini lepas pula. Ya, kalau salah ucapannya, ya, logatnya mohon dikoreksinya. Jadi itu yang kita dapatkan waktu di pesantren. Siku jabat, siku jari. Ya, saiku tabak, saiku lape. Ya, kalau baca kan begitu sifatnya. Ada, kalau seandainya antum pernah baca apa, novel lah misalnya, 300-400 halaman, ya, ya. Atau pengalaman saya pribadi lah, saya ceritakan. Kadang di halaman 300-400 itu di halaman 100-200 dah kita lupa, ya? Dah lupa. Apa tadi ceritanya? Balik lagi, ya. Begitu yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin, ya. Beliau mengatakan tentang guru beliau, Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, Syekh As-Sa'di mengatakan, qara'na katsiran wa hafizna qalilan. Kami baca banyak, hafal sedikit saja. Fantafa'na bima hafizna akthar min intifa'na bima qara'na. Tapi faedah yang kami dapatkan, manfaat yang kami raih dari sedikitnya hafalan tadi, itu lebih banyak daripada banyaknya bacaan tadi. Kenapa? Yang dibaca berlalu begitu saja, sedangkan yang dihafal dia selalu ada di sini. Ketika menyampaikan ilmu, kita bisa menghadirkannya dengan mudah. Ya, izhar itu hurufnya ada 6. Kenapa? Kita selalu hafal itu matanya gitu. Hafal baik yang menjelaskan tentang ini, tapi sekedar baca saja, terkadang ingat, terkadang lupa. Maka ilmu itu selain dipelajari, dipahami, juga dihafalkan semampu kita. Apalagi kalau seandainya kita-kita yang masih kuat, yang masih muda. Kemudian bait kedua dikatakan, wal ilmu qad yurzaquhu as-saghiru fi sinnihi wa yuhrabu al-kabiru. Dan ilmu boleh jadi dirizkikan, dianugerahkan kepada anak kecil atau yang masih kecil, yang masih muda pada umurnya, di mana orang yang tua pada saat itu diharapkan, maksudnya terhalangi dari ilmu tersebut. Ada orang yang umurnya 20 tahun sudah mendapatkan ilmu ini, di mana orang yang umurnya 40 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas, dia belum paham dengan ilmu yang ada pada orang yang masih muda ini. Lalu apa yang menghalangi kita untuk menimba ilmu kepada dia? Ya, karena ilmu tersebut bermanfaat mungkin untuk kita, maka jangan segan maju mengedepankan gengsi, sehingga kita menolak untuk mengambil faedah dari orang yang berada di bawah kita posisinya, baik dari sikap, kedudukan ataupun nasab. Karena sesungguhnya hikmah ilmu sebagaimana katakan Ibnu Jamaah tadi, itu dhalatul mukmin, itu bagaikan barang hilang seorang mukmin. Barang dia yang hilang, apa yang dia lakukan? Yaltaqituha haitsu wajadaha. Dia akan ambil saat dia menemukannya. Kemudian ya, penulis mengatakan, qala Sa'id bin Jubair, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama, fa idza taraka at-ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna wa ittafa bima 'indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Perkataan Sa'id bin Jubair ini sangat bagus untuk kita renungi, khususnya bagi kita yang mungkin sampai saat ini masih mencukupkan diri untuk mengambil ilmu dari orang yang kita anggap atau kita ketahui dia lebih tinggi atau lebih besar daripada kita, atau berada di atas kita dari segi umur, dari segi kedudukan, dari segi nasab. Ya. Ini Buya Fulan, umurnya di atas saya, baru mau mengambil ilmu darinya. Ya. Kobuya Koci, ya, baru setahun ini pulang atau lulus dari perguruan tingginya misalnya. Masa saya duduk di majelisnya misalnya, ya, misalnya. Simak dan berbunyi perkataan Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama. Seseorang dia senantiasa dikatakan sebagai orang alim, orang yang berilmu, ma ta'allama, selagi dia senantiasa belajar. Ya. Jadi orang yang alim itu bukan orang yang sudah menyelesaikan pembelajarannya kemudian naik pangkat menjadi orang alim, bukan seperti itu. Orang alim itu adalah yang sampai saat dia digelari sebagai orang alim pun dia masih belajar. Itu orang yang alim. Tidak ada ilmu itu batasannya, sebagaimana kuliah mencari gelar. Selesai S1 ketika dia masuk ke jenjang S2, berarti dia sudah tidak dianggap lagi sebagai mahasiswa S1, kan? Setelah dia masuk ke jenjang doktorat, berarti dia tidak dianggap lagi sebagai mahasiswa magister. Ada batasan-batasannya. Adapun ilmu, seseorang tidaklah dianggap sebagai seorang alim kecuali dia masih senantiasa belajar. Karena memang ilmu itu tidak ada batasnya. Ya. Kata Syekh ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, "Alika anna al-ilma bahrun la safida lahu." Karena sesungguhnya ilmu itu adalah laut yang tidak ada tepiannya, ujungnya. Di dalam bait yang tadi kita bacakan atau qasidah yang tadi kita bacakan yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi tadi, di antara bait yang sangat panjang itu yang tadi sepotong atau dua bait yang sudah kita sebutkan, ada bait yang berbunyi, Al-ilmu bahrun muntahahu yadra'un laisa lahu haddun ilayhi yuqsalu wa laisa kullu ilmin qad hawaitahu ajal wa la ashra wa la ahsaitahu. Dua baiknya katakan al-ilmu bahrun, ilmu itu bagaikan lautan, muntahahu yadra'un, yang mana tepiannya, ujungnya itu sangat jauh. Kenapa dikatakan jauh? Bukan karena ada batasannya. Justru karena tidak ada batasnya, dia dianggap jauh. Laisa lahu haddun ilayhi yuqsadu. Tidak ada batasan untuk dituju. Ya. Kalau kita tadi pagi, setiap hari Ahad, disebutkan batasannya. Jauh tidak? Kemana lagi kita? Jauh. Ada batasannya? Ada. Ya. Kemana tadi jalannya? Larinya? Jauh. Kemana? Sampai Arafah, Ustaz. Ya, keluar stadion ke Arafah lagi, balik lagi. Ada batasan. Ada akhir dari tujuannya. Tapi ilmu itu jauh tanpa tepian, tidak ada batasan. Laisa lahu haddun ilayhi yuqsadu wa laisa kullu ilmin qad hawaitahu. Ingatlah, seberapa banyak pun kita telah mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu, ingat bahwa tidak, belum semua ilmu kita ambil. Sebanyak apapun kita mengambil ilmu, mempelajari ilmu, ketahuilah itu belum semuanya. Aja, betul, memang belum semuanya. Walau masyarakat, bahkan sepersepuluh pun belum. Walau saya tahu, kalau seandainya kamu mau begitu, ya, sepersepuluh pun belum. Gambaran lain dikatakan oleh para ulama, ada ilmu in aqaitahu kullaka la yu'tika illa ma. Ilmu itu kalau seandainya seluruh jiwa dan raga ini, seluruh tenaga dan pikiran, bahkan nyawa sekalipun kamu berikan kepada ilmu tersebut belum memberikan kepada kecuali setengahnya. Setengah saja baru. Sedangkan kita sudah memberikan seluruh kita, seluruh diri kita, baru dia kasih setengah. Sekarang bayangkan kalau seandainya tekad, ya, antum setengah dari yang antum miliki, dan itu pun sudah banyak. Antum punya waktu 24 jam. Apakah 24 jam itu antum bisa infakkan semuanya untuk ilmu? Setengah pun sudah banyak. Kalau seandainya seluruhnya kita infakkan untuk ilmu, ilmu masih kasih setengah. Kalau antum tekadnya cuma setengah diri antum, ilmu akan kasih berapa? Seperempat, kan gitu kira-kira. Kalau tekad antum secuil saja, berapa ilmu yang akan diberikan kepada antum? Maka tekad seorang penuntut ilmu itu harus besar, harus tinggi, ya. Karena ilmu tidak bisa dicapai diraih dengan jiwa yang santai-santai. Kemudian, ya, penulis mengatakan wa ansyada ba'dul Arab. Ya, salah seorang Arab berkata, "Wa laysa al-'ama tulus su'ali wa innama tamamul 'ama tulus sukuti 'ala al-jahli." Ketahuilah, sesungguhnya buta itu bukan banyak bertanya. Maksudnya buta dari ilmu. Kita banyak mencela teman-teman yang banyak tanya di kelas, banyak tanya sehabis majelis, kemudian kita anggap dia orang yang tidak paham-paham kayaknya apa yang disampaikan. Buta dari ilmu, buta dari pemahaman. Maka dikatakan di sini walaysa al-'ama, buta itu bukanlah tulus su'al, bukan karena banyak bertanya. Wa innama tamamul 'ama, namun kesempurnaan buta, buta yang sempurna itu adalah tulus sukuti 'ala al-jahli. Justru sebaliknya, banyak diam di atas kebodohan. Ya. Enggak tahu tetapi enggak pula mau tanya. Itu buta yang sempurna. Ya. Sebagaimana dikatakan, orang yang celaka itu adalah orang yang tahu dirinya itu tidak tahu tapi tidak mau bertanya. Lebih celaka daripada ini adalah orang yang bahkan tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Halakal bu'un lam ya'rif fatrah. Pepatah mengatakan celakalah orang yang tidak tahu dirinya. Yang tidak tahu diri, tidak tahu kalau dia ini jahil. Tapi seakan-akan berperan sebagai orang yang adil. Kemudian wa kana jama'atun min as-salaf yastafiduna min talabatihim ma laysa 'indahum. Kalau seandainya ada yang bertanya, mana salafnya? Ya, mana pendahulu kita yang mencontohkan mengambil ilmu dari siapa saja meskipun orang tersebut lebih rendah daripada dia. Ini disebutkan oleh Ibnu Jamaah, wa kana jama'atun min as-salaf, dulu sekelompok as-salaf, yakni as-salafus salih, orang-orang terdahulu, para ulama dulu, para ulama salaf. Yastafiduna min talabatihim ma laysa 'indahum. Mereka mengambil faedah dari murid-murid mereka apa yang mereka tidak ketahui. Yang mereka tidak punya ilmu tentangnya, mereka tidak malu untuk mengambil faedah dari murid-murid mereka. Banyak cerita-cerita menakjubkan kalau seandainya kita benar-benar ingin mencontohi para as-salaf, para ulama salaf dulu. Bahkan di dalam ilmu hadis, dalam ilmu mustalah hadis, istilah-istilah hadis itu ada bab, ya, meskipun bab ini bab yang bukan termasuk usul, namun bab yang penting juga. Ada bab namanya bab riwayatil akabir anil asamir. Ya, bab periwayatan orang-orang kabir dari orang-orang sahih. Nanti turunannya ada bab riwayatin masyayikh an talamin. Periwayatan guru dari para muridnya. Ada riwayatil aba anil abna, turunannya lagi ada periwayatan bapak dari anaknya. Turunannya lagi ya, baru yang umum, yaitu periwayatan orang yang lebih senior dari segi menuntut ilmunya, tetapi dia juga meriwayatkan dari orang yang lebih muda daripada dia. Ini para as-salafus salih. Bahkan sebaik-baik salaf, pemimpin para salaf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah mencontohkan itu. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar membaca Al-Qur'an, yaitu surat lam yakunil surat Al-Bayyinah lam yakunil ladzina kafaru, itu dia mempelajarinya, yakni membacanya untuk dikoreksi di depan Ubay bin Ka'ab, sebagaimana nanti yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala di sini. Ya. Ini menunjukkan bahwa itu bukanlah aib. Aib itu kita menahan diri kita untuk mengambil faedah, padahal kita tahu faedah itu bermanfaat dari bagi kita, dan kita tahu orang yang memiliki ilmu dan faedah tersebut adalah orang baik, ahlu sunnah. Hanya saja beda umur dengan kita, hanya saja beda nasab dengan kita, hanya saja beda pangkat posisi kedudukan dengan kita. Lalu kita menahan diri untuk mengambil faedah dari orang tersebut, ini yang suatu kecelaan. Ya. Kemudian penulis mengatakan qala al-Humaydi, lalu beliau menyebutkan beberapa cerita para as-salaf yang mereka mengambil ilmu dari murid-murid mereka, sebagaimana yang tadi beliau sebutkan, jama'atun minas salaf, sekelompok para as-salaf, mereka tetap mengambil ilmu dari murid-murid mereka, apa-apa yang mereka tidak miliki. Qala al-Humaydi, al-Humaydi mengatakan, al-Imam al-Humaydi yang memiliki Musnad al-Humaydi dan kitab-kitab lainnya, ya, beliau salah satu murid al-Imam al-Syafi'i. Disebutkan di sini al-Syafi'i, ditonjolkan Imam al-Syafi'i di sini, bahkan di adab ke-10 tadi juga kita mendapati, sebelumnya kita juga mendapati perkataan Imam Syafi'i disebutkan, karena memang Ibnu Jarrah ini secara mazhab fikihnya adalah Syafi'iyun, bermazhab Syafi'i. Dia beliau senang sekali menyebutkan cerita-cerita, ya, keutamaan-keutamaan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi Al-Humaydi ini salah seorang murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, "Sahibtu Asy-Syafi'iyya min Makkah ila Misra, fa kuntu astafidu minhu al-masail." Aku pernah menemani Al-Imam Asy-Syafi'i melakukan rihlah, melakukan perjalanan dari Makkah sampai ke Mesir. Dari Makkah ke Mesir, kalau perjalanan pesawat, ya, kurang lebih 3 jam kalau tidak salah, atau kurang sedikit. Kalau berjalan kaki atau menggunakan keledai, unta atau kuda, tentu lebih lama lagi daripada itu. Saya pernah menemani Al-Imam Asy-Syafi'i dari Mekah ke Mesir. Apa kata Al-Humaydi? Fakuntu astafidu minhul masail. Saya banyak mengambil faedah dari beliau. Bukan masalah, tapi masail. Banyak perkara, banyak masalah ilmu yang saya ambil dari beliau dalam perjalanan tersebut. Dan ini sesuatu yang tidak kita herankan. Ya, Al-Humaydi memang muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang menakjubkan adalah apa yang dikatakan Al-Humaydi setelah itu. Beliau mengatakan, ya, wa kana yastafidu minil hadith. Sedangkan Imam Syafi'i, beliau juga beristifadah dari saya, mengambil faedah dari saya dalam bidang hadis. Imam Syafi'i bukan tidak paham. Imam Syafi'i muridnya Imam Ahmad. Imam Syafi'i juga salah seorang ulama hadis juga. Namun kedudukan beliau di dalam ilmu hadis, ya, tidak seperti Al-Imam Ahmad atau imam-imam ahli hadis yang lain. Tapi beliau juga ahli hadis. Sehingga dalam Al-Imam Asy-Syafi'i itu apa? Nasirus sunnah. Pembela, penolong sunnah. Di mana di antara sunnah itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga musnad, namanya Musnad Asy-Syafi'i. Meskipun Musnad Asy-Syafi'i itu bukanlah kumpulan-kumpulan hadis yang sengaja beliau tulis sebagaimana Musnad Imam Ahmad dan musnad-musnad yang lainnya. Ya. Tapi beliau juga meriwayatkan hadis. Ya. Kalau kita meriwayatkan, kalau kita membaca buku-buku hadis yang ditulis oleh ulama-ulama di bawah Imam Asy-Syafi'i, itu juga kita banyak mendapatkan sanad-sanad yang bersambung sampai ke Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i dari gurunya sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dikarenakan ada mungkin faedah yang tidak dia miliki, ada pada muridnya, dia tidak segan-segan meminta itu dari muridnya Al-Humaydi rahimahullahu taala. Ya. Kemudian cerita selanjutnya, ya, yang dinukil oleh Ibnu Jamaah, wa qala Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, qala lana Asy-Syafi'i, berkata kepada kami Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad, ya, merupakan, maaf tadi saya menyebutkan Syafi'i, merupakan muridnya Imam Ahmad, ya, salah terbalik, ya, Imam Ahmad adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i, ya, murid dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, bagaimana mungkin Imam Ahmad lahir kecuali gurunya juga memiliki peran di dalam ilmu hadis di dunia hadis. Imam Ahmad mengatakan, berkata guru kami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, antum a'lamu bil hadis minni. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad ini, atau kepada murid-muridnya yang lain yang mungkin pas ya perkataan ini untuk ya. Anggaplah perkataan ini dikatakan kepada Imam Ahmad sendiri. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Antum a'lamu bil hadis minni. Antum kalau mengenai yang alim pun lebih alim daripada saya. Kalau tentang hadis, antum lebih alim daripada saya. Ya, padahal antum itu murid ana kan gitu kira-kira. Antum murid ana memang. Tapi kalau dalam masalah hadis, antum lebih alim, lebih paham daripada saya. Fa idza sahha 'indakumul hadis faqulu lana hatta akhudha bi. Kalau seandainya ada hadis yang telah sahih pada kalian, maka kabari kami supaya kami juga mengambil hadis tersebut. Lihat bagaimana tawadhu'nya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bagaimana insafnya beliau. Ya, bagaimana insafnya beliau? Beliau bukan sengaja untuk mengamalkan hadis yang sahih atau mungkin amalan-amalan yang kita dapati di dalam mazhab Syafi'i yang mungkin itu disampaikan oleh Imam Syafi'i langsung dan itulah dasarnya adalah hadis yang baik misal, itu bukanlah kesengajaan beliau semata. Ya. Boleh saja hadis itu menurut ilmu beliau sahih. Ya. Meskipun setelah dikaji oleh banyak ulama hadis setelahnya ternyata tidak sahih. Namun kita dapati dari perkataan beliau ini, beliau adalah orang yang insaf. Yang diinginkan semata kebenaran, ya, kefalidan suatu hadis. Fa idza sahha 'indakumul hadis, kalau seandainya ada hadis yang sahih menurut kalian, menurut kajian kalian, ya, faqulu lana, turun kabari kami, hatta akhudha bihi, supaya saya juga mengambil hadis tersebut, meriwayatkan hadis tersebut, mengamalkan hadis tersebut. Ya. Itu artinya apa? Artinya Imam Syafi'i juga tidak malu dan segan kalau seandainya harus mengambil ilmu dari Imam Ahmad yang merupakan muridnya sendiri. Bahkan pada perkataan beliau tadi, antum itu lebih alim tentang hadis daripada ana. Dari situ berarti ya, beliau juga tidak gengsi, tidak segan dan malu untuk mengambil hadis atau ilmu hadis dari muridnya yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Ini para sahabat kita. Ya. Wa sahha riwayatu jama'atin min as-sahabah 'ani tabi'in, dan banyak riwayat sekelompok para sahabat yang sahih yang mereka meriwayatkan dari para tabi'in. Khususnya para sahabat yang wafatnya itu terlambat. Yang mereka berjumpa dengan banyak tabi'in, mereka terkadang mengambil juga dari para tabi'in. Ya, seperti sahabat-sahabat yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, mereka masih kecil, sehingga ketika mereka sudah besar, sudah dewasa, ya, tumbuh dan lahir banyak para tabi'in yang mungkin memiliki hadis yang dia riwayatkan dari sahabat yang lain, ya, mereka mengambilnya dari tabi'in. Kenapa? Karena sahabatnya sudah meninggal dunia. Ya. Ya, itu banyak, ya, banyak riwayat yang seperti itu. Sahabat meriwayatkan dari tabi'in, tabi'in ini meriwayatkan dari sahabat lagi, sahabat ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini juga termasuk gambaran atau turunan dari bab besar dalam ilmu hadis tadi, namanya riwayatul akabir 'anil ashabir, periwayatan orang-orang besar daripada orang-orang yang lebih kecil atau lebih muda daripada dia. Ya. Kemudian wa adlu min dzalika kullih, Apa kata penulis rahimahullah ta'ala? Lebih daripada itu semua, ya, maksudnya adalah yang lebih mendalam dalam masalah ini itu adalah qira'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ubay, yaitu bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay sebagaimana yang tadi kita singgung, ya. Artinya ini tadi cerita tentang Imam Syafi'i yang mengambil ilmu dari Imam Ahmad, mengakui keilmuan beliau, ya, mengakui memiliki ilmu yang tidak ada pada diri beliau, mengakui lebih alim daripada beliau dalam bidang hadis. Ini tadi ada Al-Humaini dan Asy-Syafi'i juga, yang mana Asy-Syafi'i yang merupakan guru dari Al-Humaini juga di dalam perjalanan dari Makkah ke Mesir banyak beristifadah mengambil faedah dari muridnya yaitu Al-Humaini rahimahullah ta'ala, ya. Para sahabat juga mengambil dari sebahagian tabi'in, ya. Sebagian sahabat mengambil dari sebahagian tabi'in. Lebih daripada itu semua, ya, sebaik-baik salaf Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan itu. Ya, tatkala beliau membaca di hadapan Ubay bin Ka'ab. Kemudian di depan Ubay bin Ka'ab, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, "Amarani Allahu an aqra'a 'alaika lam yakul alladziina kafaru." Saya diperintahkan oleh Allah untuk membaca lam yakul alladziina kafaru di hadapanmu. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling ahli bagaimana membaca Al-Qur'an ini. Yani, karena beliau lebih paham dengan makna dan tafsiran Al-Quran tersebut. Tentu ketika beliau membacanya, maka bacaan beliau itu adalah bacaan orang yang paling alim terhadap Al-Quran Al-Karim. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau membaca di hadapan Ka'ab surat Al-Bayyinah tadi agar kita mencontohi beliau dalam hal apa? Dalam hal bersungguh-sungguh dalam mencari faedah haitsu kana, di mana pun faedah itu berada. Dari mana pun faedah tersebut. Ya. Sampai di sini artinya ini adalah motivasi untuk mencari faedah. Kepada siapa kita mengambil faedah nanti akan dijelaskan insyaallah taala, ya. Kemudian Ibnu Jarrah mengatakan qalu, ya, terakhir paragraf terakhir di adab yang ke-10 ini, adab yang ke-11 ini beliau mengatakan qalu, dikatakan atau mereka mengatakan, kenapa sih Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca lam yakun alladziina kafaru di hadapan Ubay bin Ka'ab? Min fawaidihi alla yamtani' al-fadil min al-akhdh 'an al-mafdul. Di antara faedahnya adalah agar orang fadil tidak mencegah dirinya dari mengambil faedah dari al-mafdul. Ya. Al-fadil ini adalah orang yang mulia. Ya. Orang yang mulia. Sedangkan al-mafdul itu orang mulia juga, tapi tidak lebih mulia daripada yang pertama. Paham ya? Misalnya nih, ya, misalnya ada dua dalil yang sama-sama kuat. Ada dua dalil yang sama-sama kuat. Tapi secara zahir kita lihat itu bertentangan. Ya, secara zahir itu bertentangan. Ini kuat, ini juga kuat. Ini Al-Bukhari juga Al-Bukhari misalnya. Ini Al-Bukhari ini Muslim, sama-sama sahih. Tapi tidak mungkin bagi kita untuk mengkompromikannya. Tidak mungkin juga bagi kita untuk mengamalkan kedua-duanya. maka para ulama akan berusaha untuk mengkaji mana yang lebih rajih antara keduanya. Ketika sudah didapati mana yang lebih rajih, ya, maka yang paling kuat itulah yang disebut sebagai rajih itu. Yang satu lagi disebut sebagai apa? Tidak disebut yang lemah. Kenapa? Karena secara zat dia lemah kuat juga. Maka disebut sebagai marjuh. Ya. Kalau seandainya tidak ada yang rajih, berarti dia dalil yang kuat juga gitu. Bukan lemah. Makanya istilahnya rajih dan marjuh. Sama dengan fadil dan mafdul. Ya. Syekh Fulan ini orang yang berilmu. Syekh Fulan ini juga orang yang berilmu. Kira-kira di antara keduanya mana sih yang lebih berilmu misalnya? Ya. Dan itu mungkin bisa diketahui misalnya. Meskipun bukan untuk dibicara-bicarakan. Ya. Maka yang ini disebut fadil, ini disebut sebagai mafdul. Ini utama, ini orang utama juga, tapi keutamaan yang pertama ini melebihi keutamaan yang kedua. Jelas ya? Jadi kata para ulama, di antara faedah Nabi memerintahkan untuk membaca di hadapan ulbai agar orang yang utama, katakanlah orang adil, dia tidak menghalangi dirinya untuk mendapatkan faedah dari orang yang lebih rendah daripada dia. Bukan orang jahil, tapi orang adil juga, tapi mungkin dari segi keilmuan lebih sedikit daripada keilmuan dia. Ya. Tapi faedah yang ada pada orang yang lebih sedikit ilmunya tadi tidak ada pada orang yang banyak ilmunya ini. Ya. Nabi alim atau tidak? Alim. Ubay, apakah kita katakan orang jahil tidak berilmu? Dia orang alim juga. Orang alim mengambil dari orang alim. Yang alim pertama ini tentu lebih alim lagi daripada si Ubay. Nanti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Sebelum kita tutup, ya, ada dua hal yang perlu kita catat berkaitan dengan apa yang disampaikan pada adab yang ke-11 tadi. Agar tidak salah paham. Pokoknya siapapun yang menyampaikan kebenaran tersebut diambil, diterima, sampai-sampai ada perkataan, ya, perkataan yang batil, yang tersebar, ya, yang masyhur, annal haqqa yukhadhu min kulli ahadin, bahwa hak kebenaran itu boleh diambil dari setiap orang, dari siapa saja, walau minasyaitan, bahkan dari setan sekalipun. Ya. Ada pula perkataan undzur ma qala wa la tanzur man qala. Perhatikan, lihat apa yang dia ucapkan, bukan siapa yang mengucapkan, kan gitu. Ya. Tidak selalu seperti itu. Ini perkataan yang batil, perkataan yang tidak bisa dibenarkan juga secara mutlak. Maka ada dua hal yang perlu kita catat. Ya. Terkait apa tadi? Terkait kita harus semangat dalam mengambil faedah dimanapun faedah itu kita dapati atau kita temukan. Ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, bahwasanya mengambil ilmu atau mengambil faedah itu dilakukan kepada orang yang memiliki keutamaan dan ahli di bidangnya. Ya. Ahli di bidangnya. Artinya betul-betul memiliki keutamaan, betul-betul layak diambil ilmunya. Bukan setiap orang yang menyampaikan faedah ilmu kita ambil. Ya. Oleh karena itu tadi, para ulama mengatakan tatkala mengambil kesimpulan apa sih faedahnya, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk bersimpul di hadapan Ubay membacakan lam yakulil ladzina kafaru, padahal ayat tersebut diturunkan kepada siapa awalnya? Kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Ubay ketika datang Rasul dia heran. Ya. Maaf. Pernah Ubay kalau tidak salah, ya, ketika diminta oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan ayat yang lain, ayat yang lain. Apa kata Ubay? Atau kalau bukan Ubay, salah seorang sahabat yang lain, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Apakah saya membacakan Al-Quran ini di hadapanmu padahal Al-Quran tersebut diturunkan kepadamu? Ya, tapi kata Rasul, tapi saya ingin mendengarkannya dari orang lain, kata Rasul. Ya. Kadang kenikmatan mendengarkan Al-Quran itu beda lagi. Ya, dibandingkan saat kita membacanya untuk diri kita sendiri, memperdengarkannya untuk diri kita sendiri. Apalagi kalau seandainya orang yang membacakannya itu adalah orang yang ketika membacakannya membuat kita tersentuh, ya, pasti kita senang untuk mendengarkan bacaan dia. Intinya adalah ketika menarik kesimpulan istinbat faedah dari riwayat tadi bahwa Nabi membaca di hadapan Ubay, apa tadi kata para ulama, di antara faedahnya adalah Allah yang tani al-fadil minal akhri anil maftul, supaya orang yang fadil tidak menghalangi dirinya untuk mengambil ilmu dari orang mafdul. Apakah kata-kata mafdul tadi menunjukkan orang itu tidak alim? Tidak begitu. Apakah mafdul, kata-kata mafdul menunjukkan bahwa dia orang yang rendahan, tidak baik? Bukan begitu. Ini hanya perkataan, ungkapan yang disematkan kepadanya karena ada perbandingan. Karena dibandingkan dengan Nabi, maka dia menjadi mafdul. Ya, itu artinya apa? Artinya orang yang kita ambil ilmunya tetap orang yang layak diambil ilmunya. Bukan sembarangan orang juga. Bukan setiap orang berkata sesuatu yang tidak kita ketahui, ya pula ya kita. Ya. Padahal yang dia sampaikan hanyalah provokasi, hoax dan lain sebagainya. Terima. Oh, ini faedah ini. Perlu dicatat dengan tinta emas lebih gitu. Ya. Tidak setiap orang kita ambil juga ilmunya, ya. Jadi bukan hanya memandang kepada umur saja, tetapi juga kita lihat dia apakah ahli di bidangnya, maksudnya layak diambil ilmunya atau tidak. Kalau Syekh Al-Utsaimin menyebutkan di dalam kitab beliau Ta'dhimul Ilm yang sudah pernah kita katakan juga di sini, hendaknya guru atau orang yang kita ambil ilmunya itu memiliki dua sifat, ya, dua sifat. Yang pertama, ya, secara maknanya adalah beliau saleh. Saleh yakni dia bisa memberikan peluang. Ilmu yang dia sampaikan itu juga tergambarkan dalam amalannya. Dia menyampaikan adat-adat bersih misalnya, ya, tapi terlihat di kesehariannya ketika bersih bergetar bumi, ya. Tidak dia rendahkan suaranya padahal dia mengajarkan di antara adat bersih adalah memperlakukan suara, merendahkan suara. Dia tutup. Sedangkan dia membiarkan kepalanya bergetar dan bersih. Tuh. Ya. Ini orang yang tidak bisa dijadikan suri tauladan contoh. Tidak patut diambil ilmu darinya. Yang kedua kata beliau adalah orang yang layak diambil ilmunya. Orang yang layak diambil ilmunya ini maksudnya memiliki ahliyah. Ya. Apa istilahnya itu? Kompetensi. Ya. Memang ahli. Kalau seandainya kita ingin mengambil faedah nahwu, maka dari orang yang memang ahli di bidang nahwu. Kalau seandainya kita mengambil ilmu akidah, orang yang telah diketahui telah banyak mempelajari seluk-beluk akidah, ya, yang memang kokoh akidahnya, telah mempelajari kitab ini, kitab-kitab ahlu sunnah bersama para guru-guru ahlu sunnah, layak diambil ilmunya. Juga di antara turunan dari poin yang kedua ini, yang layak diambil ilmunya, yang dikatakan ahli tadi, bukan sekedar ilmunya banyak, tapi pandai dalam menyampaikan ilmunya, yang disebut sebagai turukut tadris atau bahasa ilmu tadris. Dia paham dengan asal ilmu tadris atau turukut tadris, cara mengajar atau uslub-uslub dalam mengajar. Karena kita berduduk di depan orang yang banyak ilmunya tapi tidak pandai mentransferkan ilmunya, itu juga bikin puyeng, ya, bikin pusing. Ada yang seperti itu, ada, ya. Tidak setiap ahli ilmu itu mahir dalam menyampaikan ilmunya. Pandai membedakan mana yang mustawanya ini menengah ke bawah, mana yang bisa diajarkan ilmu-ilmu yang seharusnya diajarkan kepada menengah ke atas. Tidak semua, dia harus belajar juga supaya bisa. Ya. Nah, itu dia. Jadi poin yang pertama tadi, ya, kita kembali ke pembahasan yang sebelumnya tadi, ya, terkait mengambil ilmu faedah dimanapun kita dapat. Yang pertama harus kita jadikan adalah tetap mengambil dari yang ahlinya, dari yang layak diambil ilmunya, orang yang bertakwa, orang saleh, ya, orang yang bukan sekedar alim saja, tapi memang tampak ilmunya itu di dalam keseharian dia, di dalam gerak geriknya, diamnya pun menunjukkan dia itu orang alim. Ya. Maka tidak benar berkata bahwasanya ilmu itu diambil dari siapa saja. Ya. Jangan sombong. Nasihatnya benar, jangan sombong. Ya, mentang-mentang ilmu ini keluar dari penceramah yang baru lulus SMA, ambil. Ya. Dari siapa saja ambil. Ya. Unzur maqala, perhatikan apa yang dia ucapkan. Kalau itu benar, ambil. Bahkan meskipun setan yang menyampaikannya, kalau itu baik, bagus, ambil. Yang mengatakan, yang memakai kaidah ini, mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah. Ya. Hadis yang panjang pernah kita ceritakan di sini. Ketika Abu Hurairah diamanahkan oleh Rasul untuk menjaga zakat, harta zakat kaum muslimin. Ya, zakat kaum muslimin. Di malam hari datang kepadanya seseorang, ya, mencuri makanan atau harta tersebut, ketahuilah sama Abu Hurairah. Ditangkap oleh Abu Hurairah, la arfa'anna nakaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya akan angkat perkara ini, saya akan laporkan kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia balas? Ya, tolonglah saya lapar, saya butuh ini, ya, saya memiliki banyak tanggungan anak. Lalu hati Abu Hurairah dibiarkan, dia pergi tanpa diangkat perkara tersebut. Paginya Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah, dan Rasul sudah tahu apa yang terjadi pada malam hari itu. Ma fa'ala asirukal balighah, wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Bejuk dia tahu tidak Rasulullah SAW. Apa kata Abu Hurairah? Dia mengatakan bahwa dia itu butuh oleh Rasul, dia miskin, dia kelaparan, dia banyak tanggungan, maka saya loloskan, bebaskan dia. Apa kata Rasulullah SAW? Katakan, wasaya, dia telah berdusta kepada wahai Abu Hurairah, dan dia akan kembali lagi untuk mencuri. Semenjak Rasul mengatakan itu, saya benar-benar yakin bahwa nanti malam dia akan datang lagi. Itu bagaimana imannya Abu Hurairah terhadap perkataan Nabi. Dan itu merupakan konsekuensi dari iman kepada Nabi. Kita harus membenarkan, mempercayai seluruh yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu perkara zaid, perkara yang terjadi di masa yang sangat jauh di belakang kita, atau perkara yang belum terjadi dan akan terjadi jauh di depan kita. Harus kita percaya kalau seandainya jalur periwayatannya itu valid, kuat, sahih. Ya. Pada malam harinya singkatnya, datang lagi dia mengatakan apa yang dia katakan pada malam pertama. Tolonglah saya lapar, lepaskan saya, lepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Luluh lagi hati. Paginya ditanya lagi oleh Rasul, dijawab lagi seperti itu. Dan dikomentari lagi oleh Nabi SAW, kata baca wasayahu, ia telah berbohong dan ia akan kembali lagi. Malam ketiganya datang lagi, ya, datang lagi dan mencuri lagi, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kali ini dia mungkin sudah takut ya. Maaf, lepaskan saya ya. Sebagai imbalannya saya akan ajarkan kamu hal yang bermanfaat bagi akhiratmu. Apa itu? Wah, ini semangatnya para sahabat dalam mengambil ilmu dan faedah meskipun dari setan. Nah ini ya, yang mereka tadi kesimpulannya. Ya. Apa itu? Kata Abu Hurairah. Saya akan ajarkan kepada kamu kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang akan bermanfaat bagimu ya, nanti di hari akhir. Apa itu? Katakan. Kata orang ini, yang sebenarnya dia setan yang menyamar ya. Kata orang ini, kalau seandainya anak ustaz apa? Kalau seandainya kamu hendak tidur, maka bacalah ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Maka niscaya akan ada penjagaan Allah nanti sampai pagi, dan sampai pagi pula setan tidak akan berani mendekatimu. Ada dua faedah ya. Membaca ayat kursi sebelum tidur yang pertama, kita akan senantiasa dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan selama kita tidur sampai kita bangun kembali. Ya. Diterima oleh Abu Hurairah, terus dilepaskannya. Dan dapat faedah yang berharga yang menurut Abu Hurairah, dilepaskan oleh Abu Hurairah. Tentunya Abu Hurairah mengambil itu, ya, karena memang beliau belum tahu juga itu adalah setan kan gitu. Tahunya nanti dikabari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paginya jumpa lagi sama Rasul, "Ma fa'ala asirukan baliha?" Apa yang telah dilakukan oleh tawanan tadi malam? Dia dianggap sebagai tawanan karena sudah tertangkap basah kan gitu. Tapi dilepaskan. Diceritakanlah pada malam ketiga itu dia mencuri dari wahai Rasul. Ya, ketika saya mau bawa ya, saya mau angkat masalah ini, dia tiba-tiba mengatakan, lepaskan saya akan ajarkan kamu kalimat-kalimat yang bermanfaat bagimu pada hari akhir nanti. Ya, maka saya lepaskan dia supaya saya dapat faedah. Dikomentari oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau komentar beliau pada dua pagi sebelumnya adalah kadzabaka wahuwa wasaya'u, dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali. Komentar beliau pada pagi yang ketiga, sadaqaka, kebalikannya, dia telah berkata benar. Wahuwa kadzub, namun dia tetaplah seorang pendusta ulung. Ya. Tahu tak kamu siapa yang telah mendatangimu selama tiga malam berturut-turut ini wahai Abu Hurairah? Allah wa Rasuluhu a'lam, kata dia. Zaka syaitan, dia adalah setan. Ditarik kesimpulan sama orang ini, meskipun dari setan sekalipun ya, kalau ada faedah dan manfaat yang bisa kita ambil ya. Ini kesimpulan ya, salah ya. Satu, Abu Hurairah sabar untuk mendengarkan kalimat tersebut. Itu ketika itu beliau belum tahu bahwa itu adalah setan. Yang kedua, ya, sunnah ini diamalkan bukan karena diajarkan oleh setan, tapi karena apa? Anak-anak Ustaz, karena apa kita mengamalkan sunnah ini? Adalah yang baca ayat kursi sebelum tidur, antum sedang mengamalkan ajaran setan itu? Ya, apakah antum sedang mengamalkan sunnah setan? Kenapa antum lakukan? Sunnah siapa itu? Coba terangkan kepada Ustaz, kenapa itu disebut sebagai sunnah Nabi? Nabi mempersetujuinya. Pada perkataan beliau yang mana? Sadaqaka, dia telah berkata benar. Ini ajaran setan disetujui oleh Nabi. Persetujuan Nabi sunnah atau bukan? Sunnah. Jadi kita mengamalkan itu bukan karena diajarkan oleh setan, tapi karena disetujui oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perkataan, perbuatan, kemudian takdir, persetujuan beliau itu adalah sunnah, selagi perkataan, perbuatan dan persetujuan itu datang dari riwayat yang kuat, yang sahih. Ya. Nah, itu yang pertama. Insyaallah yang pertama. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua ya, adalah bahwa yang dimaksud mengambil faedah atau mengambil ilmu di sini adalah mengambil atau mempelajari apa-apa yang dibutuhkan manusia. Apa-apa yang kita butuhkan, bukan sekedar mengambil begitu saja, bukan sekedar niatnya untuk menambah catatan, sekedar untuk bukan menambah ilmu, tapi menambah catatan gitu. Ini sebenarnya ilmu itu sudah ada dari orang ini, pokoknya ingin memperbanyak saja, ya, memperbanyak siapa yang mengatakan itu, ya. Padahal dia tidak membutuhkan lagi yang ini, yang ini, yang ini. Dia sudah mendapatkannya, misalnya. Jadi tidak sekedar mengambil, tapi mengambil hal yang perlu, faedah yang bermanfaat, ya. Karena sesungguhnya seseorang dia juga tidak patut berusaha untuk berlomba-lomba untuk saling banyak-banyakan, ya. Sebagaimana yang fenomena yang banyak terjadi di zaman sekarang ini, terutama dalam masalah periwayatan. Pokoknya sekedar supaya banyak jalur periwayatan dia, kepada siapapun dia mengambil ijazah dari sana, ya. Tidak peduli dia siapa yang memberikan ijazah atau sanad tersebut, pokoknya demi memperbanyak guru, kan gitu. Karena nanti orang-orang yang memberikan sanad kepada kita, memberikan ijazah kepada kita, itu sah kalau seandainya kita masukkan sebagai kelompok orang-orang yang menjadi guru kita, ya. Di antara guru fulan adalah fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, meskipun guru dari segi riwayat saja, periwayatan saja. Nah, banyak dari penuntut ilmu di zaman sekarang ini, sebagaimana diceritakan oleh Syekh Al-Utsaimin sendiri, dan beliau terkenal bahwa beliau memiliki periwayatan yang sangat banyak, guru yang sampai ribuan. Beliau sendiri yang menasihati hal tersebut, karena memang fenomena ini banyak berlaku di zaman sekarang ini, ya. Sampai-sampai pokoknya ada majelis periwayatan, majelis sanad. Pembacaan kitab ini bersanad, pembacaan hadis ini bersanad. Pokoknya datang terus membawa kertas, pengen diriwayatkan semua yang kamu miliki, semua yang kamu miliki. Padahal itu sesuatu yang tidak dia perlukan lagi, ya. Dia tidak memandang lagi kesiapa dia meminta sanad atau ijazah tersebut. Apakah layak dia mengambil ilmu dari orang tersebut? Tidak perlu lagi. Pokoknya yang satu-satunya dia pentingkan adalah bermegah-megahan dalam siapa yang paling banyak, supaya nanti saya bisa menyampaikan dalam masalah periwayatan sampai 5.000 atau 10.000 guru saya. Ya, Tuhfatul Akhfal saja, guru saja ada ratusan. Ya, supaya dia bisa mengatakan hal tersebut. Ingat, yang tercela, ya, bukan memperbanyak gurunya, tapi yang tercela adalah kita tidak melakukan itu dalam rangka butuh, tapi semata-mata karena ingin bermegah-megahan. Dikhawatirkan kata Syekh Al-Utsaimin, kita jatuh pada at-takatsur yang dicela di dalam surat at-takatsur, al-hamut takatsur. Bermegah-megahan, berlomba-lomba, saling banyak ini sudah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir. Karena gambarannya sama dengan gambaran kaum jahiliyah dulu yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Mereka itu saling bermegah-megahan. Siapa di antara kabilah kita yang paling banyak orang-orang hebatnya? Contohnya, bisa kita contohkan di zaman sekarang ini, ya, profesi mungkin yang paling dibanggakan apa misalnya? tentara lah misalnya, tentara lah misalnya. Nah, coba kita lihat, ya. Dia hadir semuanya, ada orang Minang, ada orang Melayu. Ayo kita bandingkan mana tentara Melayu, ya, dibandingkan tentara Minang. Siapa yang paling banyak coba, ya, dalam rangka bermegah-megahan. Coba kita hitung di sini, siapa yang tentara di sini orang Melayu? 10, masya Allah. Atau berapa? Wahai orang Minang misalnya, 9. Tidak cukup, ya. Yang di sini saja yang dihitung. Ayo kita pergi ke kuburan sana. Ya, mari lihat orang-orang Minang yang tercatat namanya di sana sebagai misalnya mantan tentara. Ayo kita hitung. Tidak usah orang hidup saja kita hitung. Orang mati kita hitung juga. Pergilah mereka ke kuburan. Nah, tengok ni, oh, si bulan Melayu ni, orang Rantau, ya, tanya si bulan orang kubur ni, ni orang Bajak ni, itu, ni orang kuburnya, ni, ya, Pariaman, ni Solok, Subang. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini bermegah-megahan telah melalaikan kalian hatta surtumul maqabir, bahkan kalian sanggup untuk menziarahi kuburan hanya demi melakukan itu. Ya, sudah sangat melalaikan. Jadi hal yang harus kita ingat, ya, meskipun kita harus semangat dalam mengambil faedah dan ilmu, tapi kita juga harus perhatikan, ya, kepada siapa kita mengambil ilmu tersebut. Ingat selalu pesan, ya, salah seorang as-salaf, kalau tidak salah Sufyan atau Ibn al-Mubarak atau kedua-duanya, mereka berpesan, inna hadha al-ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fadhulu aman ta'khuduna anhu dinakum, maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama, ya, tidak kepada seorang juga, tapi kepada setiap orang yang layak diambil ilmunya dan faedah yang tidak kita miliki hanya bersamanya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan adab yang ke-12 di antara adab-adab seorang alim terhadap dirinya sendiri pada perjumpaan yang akan datang. Apabila apa yang kami sampaikan benar, maka itu semata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak salahnya, kami mohon maaf, itu dari kami dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ketergelinciran lisan kami dan keberanian serta kelancaran kami dalam menyampaikan kesalahan tersebut seakan-akan itu benar. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.